Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu, terkhusus nikmat terbesar taufik yang Allah berikan kepada kita, kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu kemudahan untuk beramal saleh. Mari senantiasa kita syukuri, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita, terus memudahkan kita beramal saleh sehingga kita bisa istiqamah di atas agamanya, yang akhirnya semoga kita termasuk di antara hambanya yang kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan sedikit berbicara terkait dengan masalah penyakit ain. Penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Kalau dari terjemahan, ain itu mata. Penyakit yang ada kaitannya dengan pandangan mata. Hakikatnya seperti apa? Kemudian cara menangkalnya kayak gimana, kemudian kalau yang sudah terkena pengobatannya kayak apa, sedikit kita akan bicarakan ya dalam kesempatan malam hari ini. Dan saya akan meringkaskan ya, dari apa yang dijelaskan, dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Juzadul Ma'ad. Tayyib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita bertolak dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, yang diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar, benar-benar ada, hakikatnya ada. law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-'ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, seandainya, tapi realitanya tidak ada. Ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya penyakit ain lah itu yang mendahului takdir. Ya. Kata para ulama kita, ya, hadis ini, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan benar-benar adanya penyakit ain ini. Bahkan beliau sampai mubalaghah, ya, sampai mengungkapkannya itu melebih-lebihkan. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, realitanya tidak ada, karena segala sesuatu itu ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya penyakit ain itu hak, benar-benar ada. Karena sebagian manusia ada yang mengingkari, tidak percaya penyakit ain itu ada. Sebagaimana di antara mereka ada yang mengingkari sihir, ya. Sihir tidak ada hakikatnya. Kesurupan itu tidak ada. Ya. Kemasukan jin, tidak ada itu. Cuman penyakit jiwa sajalah. Ada. Kemudian juga bahkan ada yang sampai mengingkari wujudnya adanya setan, jin. Setan itu bukan makhluk, kata sebagian mereka. Tetapi adalah dorongan yang mengarah kepada kejelekan. Itu kemudian disebut dengan setan, kata mereka. Tidak mengimani, ya, tidak mempercayai adanya makhluk Allah yang diciptakan dari api yang namanya setan, dari kalangan jin. Demikian juga ada di antara mereka yang tidak beriman dengan adanya malaikat. Malaikat itu ya tadi sama seperti setan, dorongan kepada perbuatan baik. Makhluk yang ada wujudnya namanya malaikat tidak ada. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Diawali dari tertular model pemikiran dari ilmu filsafat. Yang kemudian dibawa ilmu filsafat itu untuk menelaah perkara-perkara yang gaib. Akhirnya apa? Ditolak perkara-perkara yang gaib itu. Kembali ke sini. Nah, ada di antara sebagian manusia yang kemudian juga meracuni sebagian kaum muslimin, tidak mempercayai adanya ain. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar menekankan bahwasanya penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu ada. Apa itu penyakit ain? Nah, dan sebelum itu, ya, sebelum itu barangkali perlu kita sebutkan di antara ayat yang menunjukkan tentang realita adanya ain. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, di akhir-akhir surat Al-Qalam, ya, sebelum terakhir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh hampir-hampir saja orang-orang kafir itu akan membinasakan engkau, ya, akan membuat engkau itu terjatuh, binasa, bi absarihim, dengan mata-mata mereka, dengan pandangan-pandangan mereka. Ya. Diriwayatkan ada di antara mereka, ya, yang pandangan ainnya ini itu sangat apa ya, sangat mujarab gitulah ya, langsung dalam waktu yang tidak lama ya, dilihat kemudian dikatakan, misalkan dia mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang seperti itu seperti hari ini. Maknanya apa? Setelah hari ini tidak lihat lagi, bisa sampai meninggal. Nah, diriwayatkan terkait dengan ayat ini, ada di antara orang-orang kafir yang ingin melakukan seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menimpakan penyakit ain kepada Nabi Alaihi Assalatu Wassalam. Tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tayyib. Apa itu penyakit ain? Kalau kita melihat dari penamaannya tadi ya, dalam bahasa Arab disebut dengan penyakit ain. Ain itu mata. Wallahu alam dalam istilah kita ya belum tentu ada ya, karena tadi bisa jadi memang tidak diyakini adanya itu, atau sebagian orang di negeri kita tidak meyakini adanya itu dulunya ya. Nah, penyakit ain diambil dari kata ain yang artinya adalah mata. Karena memang melalui pandangan mata yang menjadikan orang yang dilihat itu celaka. Nah, pendeknya kayak gitu. Nah, adapun hakikatnya seperti apa akan kita baca penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Tayyib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau ya, setelah beliau menyebutkan ada sebagian orang yang mengingkari ain, kemudian bahkan agama selain Islam saja ya, di antara mereka ada yang menetapkan adanya ain ini meskipun dari sisi pengaruhnya itu atau hubungan sebab akibatnya ini mereka berbeda-beda di dalam memahami. Beliau menyebutkan secara ringkas sebelumnya, tapi itu barangkali tidak perlu kita sebutkan dalam kesempatan kali ini, khawatir terlalu panjang ya. Yang penting keyakinan yang harus kita yakini itu seperti apa intinya itu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wal ainu ya, wal ainu ainan. Penyakit ain itu ada dua macam. Ada dua macam. Ainun insiyah wa ainun jinniyah. Penyakit ain yang ditimbulkan dari pandangan manusia dan penyakit ain yang ditimbulkan dari pandangan jin. Ya, dari pandangan jin. Ada yang disebabkan pandangan manusia dan ada yang disebabkan dari pandangan jin. Kata beliau, faqad shaha an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Telah sahih dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha ya syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melihat di rumah beliau, di rumah siapa tadi? Ummu Salamah ya. Seorang budak wanita yang wajahnya itu ada tanda-tanda berubah-ubahnya itu drastis gitu ya. Kok cepat-cepat berubah ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ya. Jadi terus syaf'ah atau suf'ah tadi kata Al-Baghawi rahimahullahu taala yaitu nazrah ay minal jin. Nazrah minal jin disebabkan karena penglihatan jin ya. Jin melihat dia ya, mencelakakan dia melalui penglihatan jin itu. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istarqulaha, mintalah kalian untuk meruqyah wanita atau budak wanita ini. Fa inna biha nadhrah, karena ada pada budak wanita ini nadhrah ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Tapi tadi pandangan dari jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim. Ini diantara contoh yang disebabkan karena pandangan jin. Dan terkait dengan ayat ini, kata beliau, la raiba anna Allah subhanahu khalaqa fil ajsami wal arwahi quwa. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya kekuatan baik pada jasad maupun pada ruh. Ya. Ada kekuatan yang Allah ciptakan, ya. Kekuatan itu Allah berikan kepada jasad, juga ada kekuatan yang Allah ciptakan yang Allah berikan kepada ruh. Kemudian beliau mengatakan, wa tabai mukhtalifah, dan juga tabiat yang macam-macam. Tabiat orang itu beda-beda. Tabiat ini terkait dengan ruhnya. Nah, yang juga biasanya terkait dengan jasadnya. Kemudian beliau mengatakan, wa ja'ala fi katsirin minha khawas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada hal-hal yang khusus, ya, pada jiwa-jiwa tadi, pada ruh tadi, atau jasad-jasad tadi. Masing-masing itu ada apa ya, menciptakan hal-hal yang khusus pada masing-masing badan, pada masing-masing jiwa itu, masing-masing ruh. Ada hal-hal yang sifatnya khusus. Tidak sama semuanya. Ya. Sekian jasad manusia beda-beda. Kekuatannya macam-macam, tabiatnya. Ruh pun demikian. Ruh yang ada pada manusia, ya, kekuatannya beda-beda, tabiatnya pun macam-macam. Nah, wa kaifiyatin na'am mu'asirah, ya, dan juga keadaan-keadaan yang bisa memberikan pengaruh, yang mempengaruhi orang lain, yang mempengaruhi sesuatu yang lain, ya, keadaan atau sesuatu, kondisi badan atau kondisi ruh yang itu bisa memberikan pengaruh kepada yang lain, ya, benda di sekitarnya atau orang di sekitarnya, memberikan pengaruh dari kekuatan tadi. Wala yumkinu lil aqili inkaru ta'siril arwah fil ajsam. Sebenarnya kata beliau, orang yang berakal tidak mungkin mengingkari adanya ta'sir arwah terhadap jasad, pengaruh ruh terhadap jasad. Ruh, ya, itu memberikan pengaruh kepada jasad. Ruh orang lain, ya, bukan ruhnya sendiri. Orang yang berakal tidak mungkin mengingkari adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh ruh seorang manusia kepada jasad orang yang lain. Ya, akan disebutkan contohnya tadi. Bahwasanya ruh orang lain itu bisa memberikan pengaruh, mempengaruhi jasad orang lain, bukan jasadnya dia. Kalau jasadnya dia jelas, ya. Jasad orang lain. Fa'innahu min amrin, fa'innahu amrun musyahad mahsus. Sesungguhnya perkara yang seperti ini, kenapa tidak mungkin diingkari? Karena sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa di apa namanya jangkau oleh panca indera. Sesuatu yang bisa dilihat. Kemudian beliau memberikan contoh. Ya. Di antara contohnya, orang, ya, ketika bertemu dengan seseorang yang dia kalau bertemu orang itu merasa malu. Ya. Merasa malu. Maka barangkali akan berubah raut wajahnya. Jadi kemerah-merahan, malu. Ya. Kemudian sikapnya juga menjadi berbeda. Padahal orang yang ditemui itu nggak ngapa-ngapain, ya, nggak ngapa-ngapain, cuman karena ketemu saja. Ya. Barangkali dulu, ya, mau ngelamar misalkan, ya, ketemu calon mertuanya, baru lihat saja barangkali sudah grogi, ya, padahal nggak diapa-apain, belum ngomong, belum ngapain ini calon mertuanya, ya, sudah grogi. Demikian juga barangkali, ya, seorang akhwat, ya, baru menikah. Ya, baru ketemu dengan suaminya yang baru menikah itu. Di awal kali barangkali sudah Belum ngapa-ngapain baru ketemu melihat, barangkali sudah enggak karuan tingkah lakunya ya, raut mukanya ya, gelagapan omongannya barangkali, pengaruh jasad. Padahal ini enggak ngapa-ngapain. Ini menunjukkan apa? Pengaruh roh. Roh si suami ini memberikan pengaruh kepada jasad si istri. Ya. Roh daripada si calon tadi, mertua, memberikan pengaruh kepada calon menantu tadi. Barangkali. Dan demikian juga, seorang yang barangkali ya, seorang polisi. Ya. Polisi. Penegak hukum, misal. Ya. Kemudian, dihadapkan kepada dia seorang yang benar-benar bersalah, terbukti mencuri ya, terbukti melakukan kejahatan. Bisa jadi orang ini ketika dihadapkan ke polisi atau hakim itu saja belum ngapa-ngapain sudah berubah raut mukanya, sudah gemeteran, sudah tingkah lakunya sudah aneh ya. Pengaruh ruh terhadap jasad dan hal-hal yang lainnya. Intinya apa? Ruh itu bisa memberikan pengaruh kepada jasad, itu sesuatu yang tidak mungkin diingkari. Tidak mungkin diingkari. Dan barangkali antum bisa mendapati contoh-contoh yang banyak dalam masalah ini. Ala kulihal. Kalau ini bisa dipahami, ini kaitannya dengan ain nanti. Kaitannya dengan ain. Ain ini dari ruh seseorang. Kaitannya ruh seseorang kepada jasad orang lain. Nah, kemudian beliau mengatakan, waqad syahada an-nasu man yasqam minan nadhar. Dan sungguh manusia telah menyaksikan ada orang yang dia itu menderita penyakit disebabkan karena pandangan. Wa tad'uf ya quwahu, kekuatannya menjadi lemah ya. Menjadi lemah ya. Wa hadza kullu biwasitati ta'siril arwah, kata beliau, ini semuanya melalui pengaruh daripada ruh. Jadi ruh ini memiliki kekuatan sebagaimana tadi. Allah memberikan kekuatan kepada jasad, juga memberikan kekuatan pada ruh. Ya. Bukan hanya jasad satu orang itu memberikan pengaruh kepada jasad orang lain, bukan hanya itu saja. Tetapi ruh orang lain pun karena dia memiliki kekuatan bisa memberikan pengaruh, mempengaruhi, entah mencelakai atau yang lainnya kepada jasad orang lain. Di antaranya adalah penyakit ain ini. Nah, taib. Walisyiddati irtibatiha bil ain yunsabul fi'lu ilaiha. Disebabkan karena sangat eratnya kaitan pengaruh tadi, pengaruh ruh tadi, pengaruh ruh terhadap jasad itu karena sangat terkait dengan mata, terkait dengan penglihatan, maka kemudian diberi nama dengan penyakit ain. Kenapa diberi nama penyakit ain? Karena secara sepintas penyebabnya adalah karena pandangan mata. Kok bisa pandangan mata memberikan pengaruh? Ini sebenarnya bukan hanya sekedar pandangan mata. Tetapi karena apa? Kekuatan ruh. Ya, kekuatan ruh yang ada pada orang yang melihat itu. Yang bisa sampai mencelakakan orang yang dilihat. Dan ini tentu ada sebabnya. Akan kita baca penjelasan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Walaysat hiya al-fa'ilah. Ya. Ain, mata pandangan ini itu bukan yang menjadikan atau apa namanya, bukan pelaku dari yang menjadikan orang itu terkena penyakit dan semisalnya, enggak. Tetapi hanya dari sisi wa inna ma ta'siru lirruh, ya. Hanya saja itu adalah pengaruh dari ruh tadi. Bukan ainnya itu, tapi pengaruh ruhnya. Pengaruh daripada ruh tadi. Wal arwahu mukhtalifatun fi tabaiha. Sementara ruh, ya, arwah jamak dari ruh, itu bermacam-macam tabiatnya. Tabiatnya macam-macam sebagaimana tadi. Wa quwaha, kekuatannya pun macam-macam, beda-beda. wa kaifiyatuha, kondisinya pun beda-beda. Wa khawasuha, kekhususan dari masing-masing ruh ini pun tidak sama, beda-beda. Naam. Kemudian beliau mengatakan, ini yang terkait dengan ain umumnya. Faruhul hasid mu'ziyatun lil mahsud adzabayinan, kata beliau. Ruhnya orang yang memiliki rasa dengki, rasa tidak suka, ruhnya orang yang ada rasa hasad, rasa dengki, rasa tidak suka, itu mu'ziyatun, bisa mencelakai ya al-mahsud, ya mu'ziyatun lil mahsud adzan bayyinan, bisa mencelakai orang yang didengkini ini, yang jadi sasaran kedengkian dia, orang yang tidak disukainya ini, ya bisa mencelakakan dia dengan apa namanya model gangguan dan pencelakaan yang sangat jelas. Nah, yang sangat jelas. Oleh karena itu, atau sebelum itu ya, kita baca penjelasan beliau yang terkait dengan hakikat daripada ayat yang lainnya. Jadi dari sini kita sudah memahami sepintas ya, bahwasanya penyakit ain yang bisa mencelakakan orang itu umumnya muncul dari penglihatan orang yang tidak suka, orang yang hasad. Oleh karena itu terkait dengan ayat yang tadi kita baca ya, akhir dari surat Al-Qalam ya, sebelum terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di sana ada orang-orang kafir yang ingin mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui penglihatan mereka. Kenapa? Karena tidak sukanya mereka terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau alaihi salatu wasallam. Nah, kita baca bagaimana ruh orang yang hasid, orang yang punya hasad ini begitu mencelakakan. Ya, kata beliau, di antara yang menunjukkan pengaruh daripada anu ini ya, apa ruh yang jelek ini. Ma tu'assiru ya, wa minha ma tu'assiru fil insani kaifiyatuha bi mujarratir ru'yah min ghairi ittisalin bihi. Ya. Di antara yang menunjukkan akan hal ini, apa yang disebabkan ya, pengaruh yang disebabkan oleh kondisi sebuah jiwa, sebuah ruh ya, pada seseorang hanya karena pandangan, tanpa apa, min ghairi tisalin bi, tanpa ada hubungan langsung, tanpa ada nyambung gitu ya, tanpa bersentuhan, tanpa apa, bisa mencelakakan. Kenapa? Li syiddati khubsi tilkan nafs. Nah ini disebabkan karena sangat jeleknya jiwa itu. Sangat jeleknya jiwa orang yang punya hasad itu. Wa kaifiyatuha al-khabithah al-mu'sirah. Dan keadaan ruh yang jelek yang bisa memberikan pengaruh tadi. Wa ta'siru ghairu maqufun 'ala tisalati jismiyah. Yang namanya ta'sir ya, pengaruh ya kepada sesuatu yang lain ya, itu tidak hanya ada keterkaitan atau nyambung secara jasad ya, hubungan secara jasad, bukan hanya itu saja. Jadi maksudnya kecelakaan atau mencelakai seseorang itu tidak hanya melalui hubungan langsung jasad, dipukul, ditendang, dijewer, dan seterusnya. Bukan hanya itu. Ya. Tetapi juga bisa jadi karena tadi, pengaruh ruh. Ya. Watarotan bil muqabalah. Bahkan kadangkala hanya sekedar dengan berpapasan saja. Ya. Watarotan bil ru'yah. Kadangkala hanya dengan pandangan saja. Watarotan bi tawajjuhi ruhi nahwa ma man yu'assir fihi. Bahkan kadangkala hanya dengan mengarahnya ruh seseorang ya, mengarahnya ruh dia kepada orang yang ingin dicelakai tadi. Jiwanya itu condong ke sana saja, ya. Memandang enggak, ya, nyinggol juga enggak, berhadapan juga enggak, tetapi dia sudah ada niatan, keinginan untuk tadi mencelakai meskipun tidak berhubungan langsung. Nah, kata beliau, ya, watarotan bil adiyah, kadangkala bil adiyah waruko, dengan doa-doa dan jambi-jambi, dengan mantra-mantra. Dengan mantra-mantra bisa mencelakai orang lain. Ruh, pengaruh ruhnya. Yeah. Inilah yang kemudian sihir di sini. Yeah. Melalui apa? Ucapan jarak jauh. Yeah. Mantra-mantra. Wa ta'awudzat. Yeah. Wa tarotan bil waham wal takhayyul. Kemudian beliau mengatakan, wa nafsul a'in la yatawakaf ta'siruha ala ru'yah. Nafsu al-ain, jiwa orang yang menimbulkan penyakit ain ini, itu tidak hanya, pengaruhnya itu tidak hanya tergantung dengan pandangan saja. But bal qad yakunu a'ma fayusaf lahu syai'un fatu'assir nafsu fihi wa illam yara. Bahkan kata beliau, orang yang buta pun, dia kan tidak bisa melihat, namanya orang buta kan tidak bisa lihat. Orang yang buta sekalipun bisa menjadikan orang lain terkena penyakit ain karena dirinya. Maksudnya, orang yang buta bisa menimbulkan penyakit ain. Kapan itu, kata beliau? Ketika digambarkan, dijelaskan, ya, diceritakan kepada dia tentang seseorang. Tentang seseorang diceritakan kepada dia. Ya. Kemudian jiwanya ini, ya karena hasad dan seterusnya, mengarah kepada orang yang tadi. Menjadi tidak suka, dan seterusnya. Nah, bisa jadi orang yang tidak disukai tadi itu terkena penyakit ain, meskipun yang melakukan ini adalah orang yang buta. Wa in lam yarah, meskipun dia tidak melihatnya. Nah, ini bisa jadi demikian. Kemudian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah ayat yang tadi kita baca. Orang-orang kafir itu ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pandangan mereka, lamma tatkala mereka itu sami'uz zikra, mendengar zikr, yaitu dibacakan Al-Qur'an. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya membacakan Al-Qur'an, ya, mereka itu ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pandangan mereka. Bahkan sebagian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya mengambil pendalilan hanya sekedar mendengar, tidak dengan penglihatan. Sekedar di sana Nabi alaihi salatu wasallam sedang membacakan Al-Qur'an demikian-demikian kepada sebuah kaum. Diceritakan kayak gitu, enggak suka dia. Ingin ya, mencelakakan Nabi alaihi salatu wasallam melalui melalui ain yang dia munculkan, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa kullu ainin hasidun wa laisa kullu hasidin ainun. Nah, ini. Setiap orang yang menimbulkan penyakit ain itu adalah hasad, orang yang hasad, tetapi tidak semua orang yang hasad, yang dengki itu bisa menimbulkan penyakit ain. Ya. Saya ulangi, fa kullu ainun hasidun. Setiap orang yang menimbulkan penyakit ain, dia pasti orang yang hasad, yang tidak suka. Tetapi kata beliau, wa laisa kullu hasidin ainun. Tetapi tidak semua orang yang dengki itu menimbulkan penyakit ain ini, tidak selalu. Nah, tayyib, maka tatkala hasad itu lebih umum, ya, lebih umum, lebih luas cakupannya, ya, maka isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari hasad ini. Minta perlindungan kepada Allah dari hasadnya orang yang hasad, ya. Dengkinya orang yang mendengki. Kenapa? Kalau meminta perlindungan kepada Allah dari dengkinya orang yang mendengki, ini sudah termasuk minta perlindungan kepada orang yang akan menimbulkan ain. itu otomatis. Kenapa? Karena ain termasuk di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan ya, kemudian beliau menyebutkan di antara dalilnya yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah dari orang yang hasad ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari ya hasadnya ya orang yang hasad ketika dia itu hasad. Nah, dengki orang yang dia itu sedang mendengki. Tayyib. Kemudian ya kata beliau rahimahullahu taala. Ini penting. Kata beliau wa hiya sihamun takhruju min nafsil hasid. Maka penyakit ain ini ibarat panah yang keluar dari jiwa orang yang dengki ini. Seolah-olah dia ibarat panah yang dikeluarkan oleh orang yang dengki ini. Ya, wal a'inu nahwal mahsud. Ya. Dan panah yang diarahkan oleh orang yang menginginkan penyakit ain ini, yang menimbulkan penyakit ini kepada orang yang didengkini, ya, yang menjadi sasaran kedengkian tersebut. Wal ma'in tusibuhu tarotan. Kadangkala orang yang ma'in, orang yang jadi sasaran penyakit ain yang dituju ini kadangkala terkena. Kadangkala, tidak selalu. Kadangkala terkena. Watuhtiuhu tarotan, kadangkala juga meleset, enggak kena. Meskipun tadi orang itu ingin menimpakan penyakit ain, ya. Pada orang yang disasar kadang kena, kadang tidak kena. Kemudian kata beliau, fa in sadafathu makshufan la wiqayata alaihi asarat fihi walabud. Kata beliau, jika ain ini mengarah kepada orang yang terbuka, ya, yang tidak ada bentengnya. Orangnya itu terbuka, ya, jiwanya terbuka, tidak ada bentengnya, maka pasti ain itu akan mengenai dirinya. Jadi ain itu akan mengenai orang yang jiwanya tidak memiliki benteng. Ya, tidak memiliki benteng. Wa in sadafathu hadiran syakiyas silah la manfadha fihi lisiham lam tu'athir fihi. Jika ain itu, ya, diarahkan kepada orang yang dia itu senantiasa terjaga, ya, senantiasa siap dengan senjata, yang tamengnya itu laman pada fihi siham, yang tidak bisa ditembus oleh panah. Dia senantiasa memiliki tameng yang panah tidak bisa menembus dia. Maka orang yang kondisinya seperti ini, dia memiliki tameng, senantiasa terjaga, siap-siap, siaga, ya, maka dia tidak akan terkena penyakit ain tersebut. Bahkan kata beliau, warubama ruddat as-sihamu ala sahibiha. Bahkan bisa jadi panah itu akan terlemparkan kembali kepada orang yang melemparkan panah itu. Dengan kata lain, ain itu bisa kembali kepada orang yang ingin menimbulkan penyakit ain itu. Bisa kembali. Tergantung yang diarah, yang dituju. Ya. Dia orang yang memiliki tameng atau tidak. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar tameng, dia bisa mengembalikan, ya, ain yang diarahkan kepada dirinya. Nah, kemudian beliau mengumpamakan ini ya sama seperti tadi panah yang diarahkan kepada orang, ya, panah yang real, ya. Demikian juga ruh, kondisinya pun demikian, ya. Kata beliau, wa asluhu min ijabil a'in bi syai'i thumma tatba'uhu kayfiyatu nafsihi al khabisa. Asalnya ain ini diawali dari takjubnya jiwa seseorang terhadap sesuatu. Kemudian karena jiwanya ini adalah jiwa yang jelek tadi, ya, maka apa namanya? Summa tasta'inu ala tanfizi summiha binadratin ilal ma'in. Ya. Kemudian orang yang jiwanya jelek ini, ya, karena takjub terhadap sesuatu, maka dia mengarahkan, ya, sumnya, mengarahkan racunnya ini kepada orang yang disasar melalui pandangan dia. Melalui pandangan. Jadi, dengan kata lain, pandangannya itu seolah-olah melemparkan racun, ya, yang berupa apa? Jeleknya jiwa dia. Naam. Nah, kemudian, ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hakikat daripada penyakit ain. Kemudian beliau juga mengumpamakan mengumpamakan ular. Mengumpamakan kalajengking, ya. Yang ular itu bisa mengeluarkan, ya, apa namanya, mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya dengan kekuatannya, ya, dengan kekuatan jiwanya, karena kemarahan dia, ya, atau karena kagetnya hewan itu. Kalau jengking kaget langsung ngantuk, nah kaget, ya. Ini jadi disebabkan karena itu. Nah, kemudian, ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hakikat daripada ain. Jadi semoga bisa dipahami. Kemudian yang terpenting juga, bagaimana membentengi diri dari penyakit ain tadi. Karena tadi, sebagaimana dijelaskan oleh beliau, orang yang hasad bisa jadi dia akan menimpakan kejelekan kepada kita. Nah, dan caranya supaya menangkal itu semuanya adalah kita perlu memiliki tameng, memiliki benteng. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, makanya di antara bentengnya yaitu dengan membaca ta'awudzat, membaca isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah untuk dirinya sendiri juga bisa untuk orang lain. Kemudian di antara ta'awudzat kata beliau, "Faminal ta'awudzat waruqa" al-iksaru min qira'atil mu'awidzatain. Di antara, ya, bacaan untuk melindungi diri, ya, yaitu dengan memperbanyak membaca mu'awidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dengan memperbanyak bacaan ini. Wa fatihatil kitab, dan juga memperbanyak membaca surat Al-Fatihah. Wa ayatul kursi, juga membaca ayat kursi. Ya. Selain daripada itu, wa minha at-ta'awudzat an-nabawiyyah. Selain daripada itu, ada, ya, doa-doa minta perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemudian beliau memberikan sekian banyak contoh, ya. Doa minta perlindungan kepada Allah, ya, dari berbagai macam kejelekan. Di antaranya, ya, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lamah. Ya. Aku berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min kulli syaitanin, dari semua setan. Ya. Wahamatin, dan dari semua hewan yang memiliki racun, ya, memiliki racun. Wa min kulli ainin lamah, dan juga dari semua penyakit ain yang lamah, yang biasanya sering menjadikan seseorang itu linglung. Jadi orang yang terkena penyakit ain seringkali itu menjadi kayak linglung. Ya. Tiba-tiba sering nangis sendiri, tiba-tiba sering was-was, ya. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, awalnya semangat melakukan sesuatu tiba-tiba mundur, ya. Awalnya semangat melakukan sebuah kerjaan tiba-tiba tinggalkan pekerjaan itu. Nah, ini di antara tanda-tanda orang yang terkena penyakit ain. Nah. sering menimbulkan was-was dan yang semisalnya. Taib. Itu diantaranya. Dan ta'awudz yang tadi kita baca, tadi yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga bisa dibacakan kepada anak kecil, kepada anak kecil. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Sahih beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'awwidzu al Hasan wal Husain. Dulu Nabi SAW biasa membacakan ta'awudz ini kepada Al-Hasan dan Husain. Yep. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya inna abakuma, bahwasanya bapak kalian berdua, ini berkata kepada Al-Hasan dan Husain. Yaitu siapa? Nabi Ibrahim maksudnya. Dulu pun melindungi Ismail dan Ishak dengan ta'awudz ini, yaitu ta'awudz yang tadi kita baca. A'udzu bi kalimatillahit tamma min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Nanti bisa antum cari doa ini, ya, dalam kitab-kitab doa, ya. Baik. Dan doa-doa yang lain minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup barangkali, ya. Sudah ada azan, ya. Wa man jarraba hadhihi da'wat. Siapa yang dia mencoba doa-doa ini wal uwad, ya, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa ini. Arafa miqdara manfaatiha, maka dia akan mengetahui seberapa besar manfaat doa-doa tersebut. Wa syiddatil hajati ilaiha, dan akan mengetahui bagaimana perlunya dia terhadap doa-doa itu. Wa ma'a wahya tamna usula atharil ain. Doa-doa ini itu mencegah tersampainya pengaruh ain ini, ya, bisa membendung, ya. Wa tadfa'uhu ba'da wusulihi bihasabi quwwati imani qa'iliha. Dan doa-doa ini, ya, itu bisa membuang, ya. Membuang ain, ya, menyingkirkan ain setelah ain itu mengena seseorang. Tetapi sesuai dengan kekuatan iman orang yang membacanya. Tergantung, ya. Kemudian beliau mengatakan wa quwwatu nafsihi wal istidadihi wa quwwati tawakkulihi, tergantung dengan kekuatan jiwa dia, terkait dengan persiapan dia, dan juga terkait dengan kekuatan tawakul dia. Wa sabatu qalbihi, kokohnya hati dia. Kemudian beliau mengatakan fa inna silah, karena doa-doa ini ibarat silah, ibarat apa namanya, gaman, apa, senjata, ya. Wasilahu bidharibi, sementara senjata itu tergantung orang yang memakainya. Senjatanya bagus, tapi yang makin tidak bisa, ya tidak ada gunanya, kan kayak gitu. Doa-doa ini bagus, ya. Tapi kalau yang makai tidak bisa, ya, orang tua yang nganggu, ya tidak ada pengaruhnya. Maka masa doane ru'yahnya cuma membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Ini orang doa-doa sing dawa sih. Ya. Baca ini saja, ya. Kalau memang orang yang membacanya itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang penuh, ya. Bagus imannya, tawakalnya, keimanannya bagus, maka akan memberikan pengaruh yang besar. Ya. Barangkali seseorang membaca Al-Quran semuanya dibaca, ya, untuk meruqyah, tapi kalau dari sisi keimanannya lemah, ya tidak ada pengaruhnya. Intinya senjata tergantung orang yang memakainya. Nah, baik. Kemudian ringkasnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara, ya, kita ringkaskan saja, untuk menghilangkan penyakit ain yang sudah terkena. Di antaranya adalah dengan meruqyah. Dengan meruqyah tadi, bacaan-bacaan tadi. Ya. Jadi bacaan-bacaan tadi itu bisa digunakan untuk membentengi, bisa juga untuk mengusir. Di antara cara juga untuk menghilangkan ain yang sudah mengena, yang disebutkan dalam riwayat, yaitu orang kalau ketahuan orang yang menimbulkan ain ini, ya, maka dia disuruh wudu, airnya digunakan untuk mengguyurkan orang yang terkena ain ini, atau dia disuruh mandi, ya, kemudian airnya digunakan untuk mengguyur orang yang terkena penyakit ain ini. Kalau diketahui siapa yang menimbulkannya. Nah. Dan di sana ada ya tafsilat atau perincian terkait dengan bagaimana tata caranya, ya. Kemudian juga terkait dengan sebagian salaf, ya, mereka mengatakan boleh, ya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis, kemudian direndam dengan air dan kemudian diminum. Seperti ini riwayat dari Mujahid, ya, dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Intinya, di sana ada dengan cara dibacakan, ada dengan cara dimandikan, dan ada dengan cara yang tadi, Al-Quran atau Ta'awudz itu ditulis, di kemudian diminum atau dibuat mandi. Ini wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini, ya, yang bisa kita ringkaskan, ya, secara, ya, secara apa adanya, ya, maksudnya ringkasan yang barangkali masih kurang, ya, kurang pas untuk meringkaskan, tetapi ya barangkali itu yang bisa kita baca dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini sedikit memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kita mengimani adanya penyakit ain ini, satu. Kemudian kita harus senantiasa membentengi diri kita dengan memperbanyak doa-doa, zikir-zikir, dan wirid-wirid tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, ya, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.